بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-15 dari bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, kita akan memulai membaca kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah. Nah, Masail Al-Jahiliyah merupakan salah satu dari karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamimi An-Najdi rahimahullah, sama dengan Kitab Tauhid dan kitab Suluh Sittah yang sudah kita pelajari, Suluh Salasa. Nah, sudah pernah kita pelajari pada majelis-majelis sebelumnya. Di majelis umum ini dan syarahnya adalah syarah dari penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sama dengan kitab Suluh Sittah yang sudah pernah kita tamatkan, juga dengan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada mukaddimahnya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa kitab ini merupakan hasil transkrip, ya, tafriil dari pelajaran durus yang beliau sampaikan di salah satu masjid. Nah, setelah ditranskrip, diperlihatkan kepada Syekh untuk dikoreksi, dan setelah beliau mengoreksi dan membacanya, beliau menganggap ahsan, bagus untuk dicetak dan disebar agar faidahnya menjadi umum, ya, agar faidahnya tersebar. Nah, dan beliau hafizahullah ta'ala mengatakan alama fi dzalika syarh min naqsin wa dha'fin, ini termasuk bentuk ketawaduan beliau hafizahullah ta'ala, bentuk tawaduknya seorang alim, mengatakan bahwa di dalam syarah itu ada kekurangan dan kelemahan, akan tetapi sebagaimana dikatakan syai'un khairun min la syai'in, syai'un khairun min la syai', ya, sesuatu yang ada itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ini bentuk tawadhu syekh. Nah, padahal nanti kita akan mendapati, ya, di sela-sela penjelasan syekh terhadap kitab ini, subhanallah, penjelasan yang sangat gamblang dan lugas, mudah dipahami. Barakallahu fikum. Baik. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis rahimahullah Syekhul Islam Hamid bin Abdul Wahhab, setelah menyebutkan basmalah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nah, basmalah kemudian pujian lalu selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ba'du. Dan setelah itu qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi muqaddimati risalatihi Masail al-Jahiliyah. Jadi di muqaddimah ini adalah muqaddimah dari penulis. Ya, kita belum masuk ke masalah yang pertama, tapi kita membaca dulu mukaddimahnya. Kata beliau rahimahullah, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih ahlul jahiliyah. Al-kitabiyyin wal ummiyyin, ahlul jahiliyah dari kalangan ahlu kitab dan dari kalangan ummiyun. Nanti akan kita baca pada penjelasan Syekh Shalih Fauzan apa makna kitabiyyun dan apa makna ummiyun dan mencakup siapa saja. Mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Termasuk di antara hal-hal yang seorang muslim tidak boleh merasa cukup dari mengenalnya. Artinya dia harus mengetahuinya. Nah, dia harus mengetahui. Mengetahui masail al-jahiliyah dengan tujuan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dua bait syair. Fadiddu yuzhiru husnahu ad-diddu. Suatu lawan, kebaikannya akan ditampakkan oleh lawannya. Ya, Islam akan nampak kebaikannya, keindahannya, kemuliaan ajarannya, keagungan ajarannya dengan mempelajari lawannya, dengan mengetahui lawannya, yaitu keburukan, kejelekan, masail jahiliyah. Dengan mempelajari masail jahiliyah ini, kita akan mengetahui kemuliaan dan keutamaan ajaran Islam. Karena Islam adalah lawan dari jahiliyah. Difahami? Wa bidhiddiha tatabayyanul asya, dan dengan lawannya maka segala sesuatu itu akan menjadi jelas. Akan menjadi jelas. Nah. Kemudian kata beliau, fa ahammu ma fiha, dan ahammu, ya, perkara yang paling penting, ma fiha, yang ada di dalamnya, wa asyadduha khataran, dan perkara yang paling berbahaya dari masail jahiliyah adalah adamu imanil qalbi, tidak berimannya hati, bima ja'a bihir rasul, hati tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani ajaran Islam. Fa ini mudhafa ila dzalika, dan apabila ditambahkan, didhafahkan kepada hal itu, istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah, menganggap ajaran-ajaran ahlul jahiliyah, tammatil khasara, maka menjadi sempurnalah kerugian itu. Naam, menjadi sempurna kerugian itu. Tidak mengimani agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambah dengan menganggap baik perkara-perkara jahiliyah, kerugian semakin besar, sempurna kerugian itu. Dalilnya kama qala ta'ala, walladzina amanu bil batili, dan orang-orang yang mengimani kebatilan, beriman terhadap kebatilan, wa kafaru billah, dan kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Mengimani kebatilan kemudian mengingkari kebenaran, kufur terhadap kebenaran, maka itu merupakan kerugian yang sempurna. Kita baca penjelasan Syekh Hafizullah Syekh Shalih Fauzan. Ya, jadi seperti kebiasaan kita pada kitab-kitab sebelumnya, matannya tolong dihafalkan, ya. Yang barusan kita baca itu tadi matan. Pertemuan berikutnya nanti antum akan diabsen per kelas, untuk menyotorkan matan. Fala syarihu hafizahullah, syarh penjelasan hadhihi risalatun min rasaili asy-syekh Muhammadin ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini merupakan salah satu dari risalah karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ismuha namanya, jadi nama lengkap kitab ini di garis bawah ini, Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi padanya ahlul jahiliyah. Ini nama lengkap kitab ini. Nah, jadi dari namanya saja kita mengetahui bahwa semua masail yang ada dan yang akan kita pelajari dalam kitab ini menyelisihi ajaran Islam dan harus kita tinggalkan. Tastamilu ala 128 mas'alatan, mencakup 128 masalah. Mas'alullah al-aud, kita memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah membantu kita, menolong kita mempelajari satu persatu, memahami dengan baik satu persatu 128 permasalahan. Nah, istakhlasaha rahimahullah, penulis rahimahullah mentakhlisnya, ya, merangkumnya minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa aqwali ahli ilm, demikian pula dari ucapan-ucapan para ulama. Wal gharadu min dalik, dan tujuan dari hal itu, tujuan mempelajari masailul jahiliyah, tujuan penulisan masailul jahiliyah, tambihul muslimin, memberikan peringatan kepada kaum muslimin, min ajli an yatajannabu hadhil masail, atau min ajli an yajtanibu, supaya kaum muslimin meninggalkan permasalahan-permasalahan ini. Nah, supaya kaum muslimin menjauhi karakter-karakter sifat-sifat ahlul jahiliyah. Li'annaha khatiratun jiddan, karena perkara itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan bahayanya bertingkat-tingkat. Yang paling bahayanya adalah masalah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seseorang tidak mengetahuinya kemudian dia jatuh padanya, sangat berbahaya. Di antara 128 permasalahan itu ada permasalahan-permasalahan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa bayyana rahimahullah an hadhihi al-masail mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Dan penulis menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan ini, mimma khalafa fiha, termasuk perkara-perkara yang Rasulullah menyelisihi, khalafa fiha, padanya orang-orang jahiliyah. Minal kitabiyyin wal ummiyyin, dari kalangan ahli kitab dan al-ummiyyun. Jadi kalau antum ditanya ahlul jahiliyah ada berapa? Jawabannya dua, ahlul kitab dan ummiyyun. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan al-kitabiyyun? Qala wal kitabiyyuna al-muradu bihim ahlul kitabi minal yahudi wan nasara. Ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mengapa mereka dikatakan kitabiyun, ya, nisbah kepada kitab? Li'anna al-yahuda indahum kitabut Torah, karena orang-orang Yahudi memiliki kitab Torah. Allati anzalaha Allahu ala Musa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wan Nasara indahum kitabul Injil, dan orang-orang Nasara memiliki kitab Injil. Alladzi anzalahu Allahu ala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ya Allah turunkan kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Nah, ini sebab, ya, mengapa dua golongan ini dinamakan kitabiyun. Falidzalika summu bi ahlil kitab, maka karena itulah mereka dinamakan ahlul kitab. Wahumul ana yutliquna ala taurati al ahdal qadim, dan mereka sekarang, yakni di zaman kita, mereka menamakan, yutliquna, memutlakkan, yakni menamakan Taurat dengan al ahdal qadim, kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama istilah mereka. Awil asfara al qadimah, maknanya sama. Wayutliquna alal injil, dan mereka menamakan injil asfara al ahdin jadid, kitab perjanjian baru. Jadi kalau antum mendengar istilah orang-orang sekarang menyebutkan kitab perjanjian lama, yang dimaksud Taurat. Kitab perjanjian baru yang dimaksud adalah injil. Hada fistilahihim, ini berdasarkan istilah mereka. Wahuma kitabani azimani, dan keduanya merupakan dua kitab yang agung. Anzalahumallahu ala nabiyyaini karimaini, Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia, huma Musa wa Isa alaihimassalam, yaitu kepada Nabi Musa dan Isa alaihimassalam. Nah, la siyama at-Taurah, terlebih kitab Taurat. Jadi di antara dua kitab yang agung ini, kitab Taurat lebih besar, lebih agung, ya, lebih luas kandungannya. Terlebih at-Taurah, fa innaha kitabun azim, karena sesungguhnya Taurat merupakan kitab yang besar. Wal injilu, dan injil, mukammilun laha wa musaddiqun laha, injil datang menyempurnakan Taurat dan membenarkannya. Difahami? Nah, jadi kandungan Taurat itu lebih luas. Adapun injil datang menyempurnakannya. Berarti kitab Taurat lebih besar daripada kitab injil. Walidzalika summu bi ahli alkitab, dan karena itulah mereka dinamakan ahli kitab. Farqan bainahum wa baina ghairihim, dalam rangka membedakan antara mereka dengan selain mereka. Mimman laysa lahum kitabun, yang tidak memiliki kitab, ya, yang tidak memiliki kitab. Nah, yakni kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman. Difahami? Barakallahu fiikum. Jadi kelompok-kelompok agama yang lainnya seperti Buddha, Hindu, Konghucu dan selainnya itu bukan ahlu kitab. Nah, hanya dua saja, Yahudi dan Nasara. Ini kelompok ahlul jahiliyah yang pertama. Sekarang kita akan membaca kelompok yang kedua. Wa ammal ummiyun fal muradu bihim, adapun ummiyun, maka yang dimaksud dengan mereka adalah al-arabul ladzina la yadinuna biddiyanataini, yaitu orang-orang Arab yang tidak beragama dengan dua agama tersebut, yaitu Yahudi dan Nasara. Summu bil ummiyin, mereka dinamakan dengan ummiyun, jam'u ummi. Ummiyun jamak dari ummi. Ya. Naam. Nisbatan ilal ummi, dinisbatkan, disandarkan kepada al-um. Ya. Kepada ibu, al-um, ibu. Naam. Seseorang yang lahir dan keluar dari perut ibunya, dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Difahami? Ummi, disandarkan kepada ibunya, yakni yang terlahirkan ketika pertama kali lahir dari perut ibunya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wal ummiyu huwallazi la yaqra'u wa la yaktubu, yaitu yang tidak bisa membaca dan menulis. Fa innahum qaumun la yaqra'un, sesungguhnya mereka orang-orang Arab itu, ya, adalah kaum yang tidak bisa membaca. Wala yaktubuna fil ghalib, dan juga mereka tidak bisa menulis, fil ghalib, berdasarkan mayoritas keumuman keadaan mereka. Bukan berarti semuanya. Dipahami? Nah, ada sebagian kecil yang bisa membaca dan menulis. Tapi keumuman mereka, mayoritas mereka, kebanyakan dari mereka tidak bisa membaca dan menulis. Dan kita biasa mendengar kaidah yang menjadi ibrah apa? Al-aghlab wal-akthar. An-nadir la ibratah lahu. Ya. Yang menjadi tolak ukur keadaan kebanyakan. Ya. Suatu kaum. Ya. Adapun yang nadir, yang sedikit dari kaum itu tidak dianggap. Makanya di sini dikatakan fil ghalib. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an. Di samping mereka tidak bisa membaca dan menulis, mereka juga tidak memiliki kitab sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Falidzalika summu bil ummiyin. Maka karena itulah mereka dinamakan al-ummiyun. Nah, jadi ini sebab penamaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus di tengah-tengah kaum ummi seorang rasul minhum dari mereka. Ya, syahid fil ummiyin, orang-orang Arab. Wa kama qala ta'ala, ayat yang lain, wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha, dan kami tidaklah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan kami tidak mengutus kepada mereka sebelummu min nadhir, seorang pemberi peringatan pun. Naam. Tayyib. Wa qala ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang ma unzira aba'uhum, nenek moyang mereka belum diberi peringatan, fahum ghafilun, sehingga mereka adalah orang-orang yang lalai. Tiga ayat ini menunjukkan mereka tidak memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman. Fahada makna ummiyin, maka inilah makna ummiyin. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi, dan Allah mensifati nabinya jadi fa'il pada wasofa huwa, kembali kepada Allah azza wa jal. Dan Allah mensifati nabinya bahwa beliau adalah seorang yang ummi. Qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi. Rasul nabi yang ummi. Perhatikan. Ya. Ini mahal syahid dari ayat ini. Rasul an-nabi al-ummi. Allah mensifati nabinya dengan sifat ummi. Alladhi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka mendapatinya maktuban, tertulis indahum, di sisi mereka, fit Taurat wal Injil, di dalam Taurat dan Injil. Di antara sifatnya, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Nabi yang ummi tadi memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Nah, jadi Nabi AS tidak bisa membaca dan menulis. Pertanyaan yang muncul, apakah itu suatu aib bagi Nabi AS? Sekarang jawabannya, faqawnuhu ummiyan, maka keadaan Nabi sebagai seorang yang ummi, la yaqra'u wa la yaktubu, tidak membaca dan tidak menulis. Waja'a bihadzal kitabil 'azhim, dan datang dengan kitab yang agung ini, yaitu Al-Qur'an. Dalilun 'ala shidqi risalati, merupakan bukti atas jujurnya risalah yang beliau bawa. Wa fi dzalika mu'jizatun lahu, dan fi dzalika, pada perkara itu mukjizatul lahu, mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan suatu kekurangan, justru menunjukkan benarnya risalah yang beliau bawa. Karena seandainya beliau bisa membaca dan menulis, orang-orang akan menuduh itu adalah hasil karya, karya tulis dia, karya baca dia. Dia mungkin pernah membaca dari kitab-kitab, ya, ahlul kitab akan mendapatkan tuduhan seperti itu. Nah, difahami. Jadi keadaan beliau alaihissalatu wassalam sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, ini memutus, ya, tuduhan ini dan menegaskan kejujuran risalah yang beliau bawa, dan bahwa yang beliau sampaikan dari apa yang beliau baca dari wahyu itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil karya beliau. Karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi subhanallah bisa menyampaikan wahyu yang orang-orang Arab al-fusaha, ahli bahasa, mereka adalah orang-orang yang fasih, tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Nah, Fayyid, barakallahu fikum. Fal-arabu ummiyuna wa nabiyuhum ummiyu. Maka orang-orang Arab adalah ummiyun, ya, kaum ummi, dan nabinya juga ummi. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu keterangan tentang ahlul jahiliyah, bahwa ahlul jahiliyah terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama apa? Kitabiyun, Yahudi dan Nasara. Kemudian yang kedua al-Arab, orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab suci dan tidak beragama dengan dua agama tersebut. Difaham ini? Nah, lalu sekarang kita akan mempelajari makna jahiliyah. Ya, ahlul jahiliyah, ahlunya sudah kita ketahui. Sekarang apa makna jahiliyah? Ammal jahiliyatu fal muradu biha an-nisbatu ilal jahli. Yang dimaksud jahiliyah adalah penyandaran kepada al-jahl, kebodohan. Wal jahlu adamul ilmi, sementara maksud kebodohan adalah tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu. Wal jahiliyatu hiya allati laysa fiha rasulun wa laysa fiha kitabun. Maka al jahiliyah, ya, zaman jahiliyah adalah zaman yang di situ tidak ada rasul, tidak ada kitab suci. Difahami? Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya, makana qabla bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, masa atau zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu zaman jahiliyah, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus. Nah, tayyib, itu makna al-jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah beliau diutus, kita tidak boleh lagi mengatakan zaman jahiliyah. Karena maknanya kita mengkafirkan, ya, manusia yang hidup di zaman itu, yang hidup di zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah, ya, kalian perempuan-perempuan bertabarruj, berhias seperti orang-orang jahiliyah yang pertama. Nah, apa maknanya? Yakni allati qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Jahiliyatil Ula, yaitu sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka bertabarruj, ya, berhias, dan tidak menutup aurat. Bahkan mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan uryanan, bertelanjang pakaian. Nah, li'annahu qabla ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-alam kulluhu yamuju fi dhalalin. Karena sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah alam dunia ini kulluhu semuanya yamuju fi dhalalin, ya, berada dalam gelora kesesatan. Nah, mukufrin wa ilhadin, dan kekufuran serta penyimpangan. Al-alam kullu tanpa pengecualian. Benua Eropa, benua Asia, benua Amerika, benua semuanya. Sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang ada di muka bumi ini semuanya berada di dalam kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Mengapa? Li'anna ar-risalati as-sabiqatah indarasat. Karena agama-agama sebelumnya indarasat. Indarasat maknanya adalah dahaba dzikruha. Intomasat telah terhapus, wa dahaba dzikruha, dan telah hilang penyebutannya. Nah, agama-agama sebelumnya telah punah, tidak diamalkan lagi. Ya, agama Yahudi, agama Nasrani, semuanya telah mengalami perubahan dari kemurniannya. Ya, walaupun masih ada penyebutan agama Yahudi, agama Nasrani, tapi isi ajarannya, kandungan ajarannya sudah mengalami perubahan, sehingga manusia berada di dalam kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Walaupun ada, ya, penyebutannya agama Yahudi, agama Nasrani, hanya sekedar label saja. Difahami? Nah, itu sebabnya, ya, mengapa dimutlakkan zaman sebelum diutusnya Nabi dengan zaman jahiliyah, walaupun ada agama Yahudi dan Nasrani. Indarasat. Fal Yahudu harrafu kitabahu at-Taurah. Maka orang-orang Yahudi, ya, mentahrif, menyelewengkan kitab mereka Taurat, wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat, dan memasukkan di dalamnya banyak dari kekufuran-kekufuran, wa dhalal, dan kesesatan. Naam. Wasyana'i allati adkhaluha fi at-Taurah, demikian pula syana'i, hal-hal yang buruk, syani'ah yang mereka masukkan dalam kitab Taurat. Wa kadzalika an-Nasara, demikian pula orang-orang Nasara, harrafu kitabahu, mereka mentahrif, menyelewengkan kitab mereka Al-Injil, amma kana 'alaihi waqta nuzulihi 'ala al-Masihi 'alaihi salatu wassalam. Ya, diselewengkan dari makana alaihi, dari ajaran-ajaran yang sebelumnya ada waktu turunnya Injil kepada Al-Masih Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tidak murni lagi seperti sebelumnya. Nah, dan akan disebutkan nanti kisahnya bagaimana ceritanya Injil itu bisa dimasuki ajaran kekufuran, trinitas, penyembahan kepada selain Allah, menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam. Ini akan diceritakan kisahnya. Nah, kisahnya wadzalika anna rajulan yuqal, ada seseorang dinamakan Paulus. Paulus, ya, mestinya ada wawnya di situ, ya. Jadi pada cetakan antum, cetakan Saudi ataupun yang ini Darul Furqan, kurang waw, pada cetakan Beirut. Mana? Yang Beirut mana? Coba perhatikan. Ada wawunya enggak di situ? Ada? Iya. Jadi cetakan Mesir atau Beirut jangan diremehkan. Di sini cetakan Saudi malah keliru. Kurang wawunya. Paulus. Paulus ya, yang kita kenal itu pemimpin rohani agama Nasrani, Paulus. Jadi di sini cara membacanya Paulus, karena dalam bahasa Arab nggak ada p, diganti dengan ba, Paulus. Ya, nisbahnya Paulus ini asalnya dari Tursus, Paulus at-Tursusi. Antum beri taklif catatan di situ Paulus at-Tursusi, Paulus dari Tarsus, nama daerah ya Tarsus at-Tursusi. Naam. Baik, atau nama yang lain Syawil, jadi Paulus atau Syawil. Karena Yahudian, sebelumnya dia seorang Yahudi. Haqidan ala Rasulullah sallallahu Rasulullah Isa alaihi salam. Ya. Sangat dengki terhadap putusan Allah Nabi Isa alaihi salam sebelumnya ketika dia beragama Yahudi. Fa hadzar rajulu, maka orang ini laja'a ilal makr wal khadi'a, menggunakan makar dan tipu daya. Fi ifsadi dinil masih alaihissalam, dalam merusak agamanya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana makar dan tipu daya yang dilakukannya? Haitsu azharal iman bil masih, yaitu dengan cara menampakkan keimanan kepada Nabi Isa. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl, dan bahwa dia menyesal tentang apa yang terjadi sebelumnya. Min adawatil masih, berupa permusuhan kepada Nabi Isa. Kalau enggak punya kitab mencatat, jangan mengganggu temannya. Mencatat, mana buku catatannya? Wa annahu nadima ala ma kana min qablu min adawatil masih, wa annahu ra'a ru'yan, dan bahwa dia melihat sebuah mimpi. Bizamihi, menurut anggapan dia. Nah, ini bentuk makarnya, ya kan, pura-pura menyesal karena telah memusuhi dakwah Nabi Isa, kemudian pura-pura melihat sebuah mimpi. Fa'amana bil masih, kemudian dia menampakkan beriman kepada Nabi Isa. Wa saddaqahu an-nasara, dan orang-orang Nasara membenarkannya. Fima qala, terhadap apa yang diucapkannya. Thumma innahu, kemudian setelah dia mendapatkan kepercayaan, innahu tanawala al-injil, dia mengambil Injil. Alladzi anzalahu Allahu ala Isa, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ya, dia sudah diberikan kepercayaan, dianggap sebagai murid terpercayanya Nabi Isa. Dia pun mengambil Injil tersebut. Fadkhala fihi alwathaniyati wasyirkiyati walkufriyati, lantas dia memasukkan di dalam Injil itu alwathaniyat, ajaran menyembah selain Allah, kesyirikan dan kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidat at-taslis, dia memasukkan dalam Injil keyakinan at-taslif, trinitas. Ya. Apa makna at-taslif, trinitas? Innallaha salisu salasa. Allah salisu salasa. Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Wa anna Isa ibnullah, dan bahwa Isa adalah putra Allah. Siapa yang memasukkan ajaran ini? Ya, Paulus tadi itu dari Tarsus, karena sudah dianggap sebagai murid kepercayaan Nabi Isa. Au huwa Allah, atau meyakini bahwa Nabi Isa dialah Allah. Wa adkhala fihi al-amra bi ibadati salibi, dan memasukkan dalam Injil perintah menyembah salib. Wa adkhala kufriyatin syani'atan, dan dia memasukkan kekufuran-kekufuran yang sifatnya buruk. Perhatikan, kufriyatin di kasrah, syani'atan di fathah. Kenapa? Hah? Alamat nasabnya kufriyatin kasrah, kenapa? Karena jamak muannats salim. Ya, alamat nasabnya syani'ah fathah karena isim mufrad, sama-sama mansub, tapi alamat nasab berbeda. Ya, difaham ya? Nah, wasaddaqu fi dzalika, dan orang-orang Nasara, dhamir wawu kembali kepada Nasara, membenarkan Paulus pada hal itu, yakni dalam hal trinitas, ala annahu alim, karena dia adalah seorang alim. Mengapa mereka serta-merta membenarkan Paulus? Karena menganggap Paulus adalah murid terpercaya dari Nabi Isa. Dia adalah seorang alim. Coba perhatikan, dia ingin merusak agama Nasraniyah. Nah, asalnya adalah seorang Yahudi. Wa ala annahu mu'min, dan karena dia adalah seorang mukmin sehingga mereka membenarkannya. Wa laqabuhu bir rasuli Paulus. Ya, kembali di sini salah tulis, salah catatan ya. Dan mereka memberikannya lakab dengan lakab Rasul Paulus, yakni murid Nabi Isa Paulus. Ay Rasulu Al-Masih Bizamim, yakni murid utusan Nabi Isa menurut anggapan mereka. Mereka orang-orang Nasara. Wa qasduhu, dan maksud dari Paulus adalah ifsadu dinil Masih, ingin merusak agamanya Nabi Isa. Wa hasala lahu ma arada, dan tercapai apa yang dia inginkan. Faqad afsada dinal Masih, dia telah merusak agamanya Nabi Isa. Nah, Allah tidak menjamin. Ya, Allah tidak memberikan jaminan kemurnian Injil, tidak seperti Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin akan terjaga ajaran Islam. Nah, adapun ajaran Nasraniyah tidak terjamin. Sehingga hasalah ma'arad, terjadi apa yang dia inginkan. Wa adkhala fihi al-wasaniyat wa at-taslis, dia telah memasukkan di dalamnya ya al-wasaniyat, perimbahan kepada berhala, kepada selain Allah, ajaran trinitas, wa i'tiqada anna Isa ibn Allah, dan juga memasukkan keyakinan bahwa Isa adalah putra Allah, au annahu thalithu thalatha, atau dia salah satu dari tiga Tuhan yang disembah. Wa adkhala fihi wasaniyatin katsira, dia telah memasukkan di dalam Injil wasaniyat yang banyak. Fattaba'uhu ala dhalik, kemudian orang-orang Nasara mengikutinya atas hal itu. Hadihi halatu ahli kitab, inilah keadaan ahli kitab pembela bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah semua ahli kitab demikian keadaannya? Jawabannya tidak. Illa baqaya minhum, kecuali segelintir orang dari mereka. Kanu ala dini sahih, adalah mereka tetap berada di atas agama yang benar, agama yang murni. Pada catatan kaki berdasarkan hadis Iyab ibn Himar al-Mujashi'i riwayat Muslim, ada segelintir orang yang tetap berada di atas agama yang lurus. Lakinil aktsariyatu, akan tetapi mayoritasnya minhum, dari mereka, alal kufri wal inhirafi an dinillah, di atas kekufuran dan penyimpangan dari agama Allah. Itu keadaan ahlu kitab. Bagaimana dengan keadaan orang-orang Arab? Qala wa ammal arabu fakanu ala qismain. Adapun orang-orang Arab terbagi menjadi dua. Ya, kelompok qismun ittaba'at diyanatis sabiqah. Satu kelompok mengikuti agama-agama sebelumnya, kal yahudiyyati wan nasraniyyati wan majusiyyati. Seperti agama Yahudi, Nasara dan Majusi. Wa qismun kanu ala hanifiyah, dan kelompok yang lainnya berada di atas al-hanifiyah, di atas ajaran tauhid, dini Ibrahima wa Ismaila, agama Nabi Ibrahim dan Ismail. La siyama fil Hijaz, terlebih di daerah Hijaz, fi ardi Makkah al-Mukarramah, di negeri Makkah al-Mukarramah. Nah, fahami? Ini ya keadaan orang-orang Arab pada awalnya. Ila sampai kemudian an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr ibn Luhay al-Khuzai. Ya, muncul di tengah-tengah mereka seseorang yang dinamakan Amr ibn Luhay al-Khuzai. Kana malikan, adalah dia seorang raja al-Hijaz, penguasa terhadap daerah Hijaz. Wa kana yuzhiru tanassuk, dan adalah dia menampakkan tanassuk wal ibadah wassalah, menampakkan ibadah dan kesolehan. Wa dhahaba ila Syam lil ilaj, dan dia pergi ke daerah Syam untuk berobat. Fawajada ahla Syam ya'budun al-asnam, kemudian dia mendapati penduduk Syam menyembah berhala-berhala. Fastahsana dzalik, lantas dia menganggap itu baik. Waja'a minasyami biasnamin ma'ahu, kemudian dia datang dari daerah Syam dengan membawa berhala-berhala bersamanya. Nah, ini ya kisah mengapa sampai ada penyembahan berhala di daerah Hijaz. Ini orangnya yang membawa ajaran penyembahan kepada berhala, Amr ibn Luhay al-Khuzai. Seorang raja yang memiliki kewenangan, kebijakan. Naam. Wa naqqaba 'anil asnam allati kana madfunatan, dan dia menggali berhala-berhala yang sebelumnya terkubur tahtal ardi, di bawah tanah, ba'da qaumi Nuh, setelah kaum Nabi Nuh, yakni setelah meninggalnya kaum Nabi Nuh, ya. Waddin waswa'in, naam. Waddin waswa'in wa yaghutsa wa ya'uq wa nasrin. Itu badal dari al-asnami, ya. Naam. Wa ghairiha, dan selain berhala-berhala itu. Kana tufanu qad tamasaha wa dafanaha, dan adalah tufan, ya, bencana topan, telah tamasaha, telah menguburnya, ya, telah menghapusnya dan menguburnya. Nah, sebelumnya telah terkubur karena ada bencana tufan. Waja'a syaitanu, dan datanglah setan. Fa arsyadahu ila amkinatihi, lalu membimbingnya. Hak domir hak kembali kepada siapa? Amr ibn Luhay al-Khuzai. Setan membimbing dia, menunjuki dia. Ila amfinatiha, kepada tempat-tempat berhala-berhala yang sudah terkubur itu. Fana basyaha wa akhrajaha, lalu dia menggalinya dan mengeluarkannya. Wazza'aha ala qabailil Arab, lalu dia wazza'aha, ya, menyebarkannya, membagikannya kepada kabilah-kabilah Arab. Wa amara biibadatiha, dan memerintahkan untuk menyembahnya. Nah, ini raja yang tidak mendapatkan taufik kepada kebenaran. Ya, dia menjadi sebab sesat dan menyimpangnya orang yang banyak. Masyaallah, assalamualaikum. Oleh karena itu kita senantiasa mendoakan penguasa kita mendapatkan taufik dan bimbingan. Karena jika penguasa muwaffaq mendapatkan taufik, maka itu akan berefek positif. Kebaikannya akan mencakup orang banyak. Begitu. Adapun jika jelek, maka kejelekannya juga merata kepada orang yang banyak. Masyaallah, assalamualaikum. Wa qabilu minhu dhalik, dan kabilah-kabilah Arab itu, ya, menerima perintah itu. Wa dakhala syirku fi ardi Hijaz, dan masuklah kesyirikan di bumi Hijaz. Wa fi ghairiha, dan selainnya, min biladil Arab, dari negeri-negeri Arab. Ini kisah masuknya penyembahan berhala di negeri Hijaz. Padahal sebelumnya orang Arab tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang beragama dengan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian ada yang tetap berada di atas ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail al-Hanifiyah. Itu sebelumnya. Kemudian datang orang ini, Amr ibn al-Hayy al-Khuzai. Naam. Wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia telah merubah ya agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa sabbaba wa sayyaba sawaib lil asnam, dan dia membuat sayaib. Naam. Wa sayyaba as-sawaib, dia membuat sawaib untuk al-asnam. Ditulis maknanya sawaib atau as-sawaib naqah atau baqarah atau syah. Ma ja'alallahu, apa ayatnya? Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin. Ya. Siapa yang membuat sayaib atau sawaib ini? Amr ibn al-Khuzai. Yaitu naqah atau baqarah atau syah, unta, sapi atau kambing. Idza balagat syai'an, jika mencapai usia tertentu, maka mereka mengistilahkannya dengan sa'ib. Fala turkab wala yuhmal 'alaiha wala yukal, sehingga tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dipikulkan di atasnya, ya, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Ini milik berhala ini, enggak boleh ditunggangi, enggak boleh dipakai untuk mengangkut barang-barang, tidak boleh dimakan. Nah, itu makna sayyabas sawaib. Siapa yang memunculkan ajaran sa'ibah ini? Ini Amr ibn al-Hayy al-Khuzai memberikan persembahan kepada al-asnam berupa binatang-binatang tertentu. Lil asnam, untuk berhala-berhala min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am. Apa tadi? Naqah, baqarah atau syah. Walidzalika ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ya, ini kita tutup majelis. Dan karena itulah, karena perbuatan dia memasukkan penyembahan berhala di bumi Hijaz, ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihatnya, yajurru qusbahu, yakni am'ahu finnar, yakni yajurru am'ahu finnar. Nabi melihat dia menarik, menyeret ya khususnya di dalam neraka. Nah, pada catatan kaki ditampilkan di situ hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, al-jaza'u min jinsil amal. Karena dia yang membawa apa? Berhala itu ke tengah-tengah orang-orang Arab, maka pada hari kiamat dia akan menarik ususnya. Sebagaimana dahulu dia menarik berhala-berhala itu masuk ke tengah-tengah orang Arab untuk disembah. Di akhirat, di neraka nanti, dia akan menyeret ususnya di dalam neraka. Waliyadu billah. Baik, cukup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilahuna jazakumullahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah.